kita masih diberi taufik, kesempatan untuk dapat menghadiri majelis ini, yaitu majelis yang kelima dari daurah tajwid. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang mad, ya. Kita telah masuk di mad-mad. Sebagaimana yang telah dikatakan Syekh Jamzuri, pembahasan Tuhmatul Atfal ini adalah tentang nun, tanwin, dan mad. Wabadu hadha nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi. Tentang nun, tanwin, dan mad-mad. Begitu juga yang lainnya. Nun, tanwin, baik nun sukun atau nun berhunnah, nun bertasydid, tanwin, mim bertasydid, mim sukun, lam, telah kita bahas semua. Maka tinggal mad. Kemudian kemarin telah kita bahas setengah dari madnya. Huruf mad ada tiga. Huruf mad ada tiga, yaitu alif, waw sukun, ya sukun. Dan syarat dari huruf mad ini, syarat dari mad ini, yaitu adanya alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Ketika ada syarat-syarat ini, terpenuhi syarat-syarat ini, maka terjadilah mad. Arti mad adalah tambahan atau panjang. Dan mad ini disebut dengan mad asli. Inilah aslinya mad. Dibaca berapa harokat? Dua harokat. Dia disebut mad asli atau mad tabi'i. Karena aslinya seperti ini. Belum datang sebab apapun. Ketika kita katakan ada mad asli, maka juga ada mad far'i, cabang. Cabang dari yang asli tadi. Cabang dari yang tabi'i tadi. Maka mad far'i adalah mad yang timbul karena adanya sebab. Sebab itu ada dua. Hamzah atau sukun. Hamzah baik itu datang setelah mad atau sebelum mad. Sukun datang setelah mad. Nah, kemarin kita telah memasuki sebelumnya kita telah membahas juga mulhaqat mad asli, ya, yang menyusul atau yang mengikuti hukum mad asli, mad tabi'i. Salah satunya adalah yang pertama mad iwad. Mad iwad adalah ketika ada huruf ya berharokat fathatain, ya, kemudian kita wakaf di atas huruf tersebut. Contohnya sami'an basiran, ya, dalam Al-Quran misalnya ada sami'an basiran. Ketika kita wakaf di atas huruf basiran, maka kita membacanya basira. Dua harokat. Sami'an basira. Basira. Qadiran. Ketika kita waqaf di atas huruf ra yang berharokat fathatain tadi, maka kita baca ra. Qadira. Ya. Dua harokat. Itu disebut dengan mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Iwad adalah artinya ganti. Disebut mad iwad karena tanwin tadi telah berganti menjadi fathah saja kemudian ada alif. Ya. Tulis seperti ini. Namun ketika kita wakaf di sini dibaca seperti ini, qadira. Ya. Maka kita lihat yang kata yang di terakhir ini sudah berganti. Makanya disebut mad aiwad. Itu yang pertama. Yang kedua dari mulhaqat mad tabi'i yang telah kita bahas juga kemarin adalah mad silah sughra. Apa itu? Ketika ada hak dhamir, ya, ketika ada hak dhamir yang bentuk seperti ini, berharakat dhamma atau kasrah, berada di antara dua huruf yang berharakat, ya, dan tidak datang setelah hak dhamma tersebut, huruf apa? Huruf hamzah. Maka ini dibaca dua harokat juga seperti mad tabi'i dan disebut dengan mad silah sughra. Kenapa kita sebut, contohnya adalah kemarin misalnya indahu. Atau bihi. Apa lagi? Kita bahu. Fa'amma man utiya kita bahu. Ya. Ketika ada hak dhamir di antara diamin. Ketika ada hak dhamir yang seperti ini, berharakat dhamma atau kasrah, berada di antara dua huruf yang berharakat, dan tidak datang setelah hak dhamma tersebut huruf hamzah, yakni ba bukan hamzah, maka ini kita sebut dengan mad silah sughra. Hukumnya seperti mad tabi'i dua harokat. Kita bahu biyamini. Kita bahu biyamini. Lahu ma fis samawat. Lahu ma fis samawat. Dan tandanya kalau seandainya hak tersebut berharokat dhammah, maka setelah hak tersebut ditulis di dalam mushaf yang standar Madinah atau Timur Tengah dengan waw kecil. Sedangkan yang berharokat kasrah dengan ya kecil. Ya yang seperti ini ya. Di. Taib. Itu dia mad silah sughra. Disebut mad karena dia dibaca panjang. Silah karena dibaca mad silah sughra ini seperti mad tabi'i dua harokat ketika dia disambungkan. Sedangkan kalau waqaf kita di sini, kita bah. Tidak dibaca mad. Tidak kita baca kita bahu, kita berhenti, tidak. Tetapi kita bah. Aindah. Lah. Bih. Dimatikan. Jelas? Taib. Tadi adalah hak dhamir berharakat kasrah atau dhamma di antara dua huruf yang berharakat dan tidak datang setelah hak dhamir tersebut hamzah. Baik, kalau datang setelah hak dhamir tersebut hamzah maka menjadi mad silah kubra. Ya. Mad silah kubra contohnya indahu illa. Andahu illa bi'idnih dalam surat di dalam ayat kursi. Andahu illa bi'idnih. Kita perhatikan hak dhamirnya berharakat dhamma. Di antara dua huruf yang berharakat. Dal berharakat, hamzah berharakat. Tetapi yang di depan hak tersebut hamzah. Maka ini termasuk mad silah kubra. Dibaca berapa? 4 atau 5 harokat ketika wasal, ketika disambungkan, maka namanya tetap maktilah ya, ketika disambungkan. Kalau kita wakaf di sini tetap tidak ada mat ya, tidak ada mat, kita tetap baca indah ya. Ketika wasal indahu illa biizni, jelas. Itu yang kedua, mat silah sughra. Yang ketiga dari mulhaqat mat tabi'i kemarin adalah mat, mat apa? Mat tabi'i harfi. Yaitu ada lima huruf terkumpul di dalam lafaz hayyun tahura. Itu ha, ya, to, ha, ra. Ha, ya, to, ha, ra. Dan ini terdapat di pembuka-pembuka atau di huruf-huruf muqatta'ah yang mana Al-Quran, sebagian surah Al-Quran dibuka dengannya. Contohnya, Toha, di surat Toha. Toha. Ya. Dibaca dua harokat seperti maktabini. Di dalam Al-Quran, awal surat Toha. Toha. Ya. Dibaca seperti ini. Oh, ada alif sebelumnya fathah, ada alif sebelumnya fathah, mirip seperti mat tabi'i, makanya disebut mat tabi'i harfi. Baik, itu yang ketiga. Kemudian kemarin kita telah memasuki mat fara'i, yaitu mat yang ada, yang terjadi, timbul karena sebab, baik itu hamzah atau sukun. Dan kemarin kita telah membahas mad far'i yang terjadi karena adanya hamzah. Salah satunya adalah ya, yang pertama adalah mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah setelah huruf mad yang bergabung dalam satu kata. Contohnya az-zama'u, az-zama'u. Fathah sebelum alif ini mat, kemudian ada hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mutfasil. Disebut wajib kenapa? Karena wajib semua qari membacanya di atas dua harokat. Mereka sepakat atas itu dibaca 4 atau 5. Tidak ada yang membaca dua, makanya disebut wajib. As-sama, as-sama. Ketika wasal bersambung atau berhenti dibaca 4 atau 5. Kemudian mad jaiz munfasil yang kedua. Ketika ada mad mana mat yang di sini? Ya, ku mat, yaitu dhammah sebelum waw sukun, mat. Datang setelahnya hamzah. Ya, sama seperti yang di atas tadi. Bedanya yang ini satu kata, yang ini dua, di dalam dua kata. Maka mat jaiz munfasil adalah ketika ada mat di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua. Maka ini kita baca mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 2, 4 atau 5. Anfusakum. Antum boleh baca 2, 4 atau 5. Akan tetapi yang ingin membaca 2 ini tidak seperti bacaan yang kita berpedoman padanya ya. Kita Indonesia ini berpedoman pada qiraah hafz dari jalur syatibiyah. Sedangkan bacaan dua itu dari jalur thayyibah. Maka antum cuma bisa baca 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Baik, ketika antum berhenti di sini, dibaca berapa? 2. Ahsan tu. Dibaca 2 sebagai mad tabii. Itu yang ke-2 kemarin. Kemudian yang ketiga adalah mad silah kubra. Tadi sudah kita bahas. Selanjutnya hari ini kita akan masuk ke mad badal, yaitu mad yang ke-4 yang terjadi karena sebab hamzah. Baik. Definisi mad badal adalah huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Jadi yang tiga sebelumnya huruf hamzahnya di depan huruf mad. Adapun mad badal, hamzahnya sebelum mad. Nah, mad badal adalah ketika ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Makanya di dalam matan itu, lihat di ahkamul mad, hukum mad. Bait yang ke-5. Bait yang ke-5 dikatakan, Al-quddimal hamzu alal maddi waza badal ka'amanu wa imanan khuza. Yaitu, jika hamzah ada sebelum mad, maka ini adalah mad badal. Contohnya adalah amanu sama imanan. Disebutkan di dalam matan. Ketika ada huruf hamzah sebelum huruf mad, maka ini disebut mad badal. Ya. Perhatikan. Mana mad di sini? Iya. Ini ada huruf mad, yaitu alif. Sebelumnya adalah fathah. Dan yang berharakat fathah itu apa? Huruf apa? Hamzah. Artinya hamzah datang sebelum huruf mad. Nah, ini disebut mad badal. Sama seperti mad tabii. Akan tetapi, mad tabii itu semua huruf hijaiyah kecuali hamzah. Ketika hamzah kita sebut dengan mad badal. Adama. Kemudian amanu, amanu. Bisa dipahami? Ketika ada hamzah datang sebelum mad, maka ini disebut dengan mad badal. Panjangnya berapa? Panjangnya juga 2 harokat sebagaimana mad tabii'i. Ya, sebagaimana mad tabii'i. Ini huruf mad, salah satu huruf mad yaitu alif. Bagaimana kalau seandainya huruf mad wow, sukun, contohnya adalah wa'udhu. Di dalam Al-Quran dikatakan wa'udhu. Ya, wa'udhu. Ada waw sukun, sebelumnya adalah dhammah. Yang berharakat dhammah tersebut adalah huruf hamzah. U'udhu. Ya, u'udhu. 2 harakat seperti mad tabii. Wa'udhu. Wa'udhu. Ini disebut mad badal. Begitu juga imanan. Ya. Imanan. Ketika ada ya sukun sebelumnya adalah kasrah, ini merupakan mad. Ya. Dan yang berharakat kasrah tersebut, yang datang sebelum huruf mad tersebut adalah hamzah, maka ini kita sebut mad badal. Imanan. Imanan. Mad badal tidak terlalu rumit. Ya. Gimana? Ya, kenapa mad badal dimasukkan ke dalam golongan mad far'i sedangkan dia seperti mad tabi'i? Ya, karena nanti di mad badal ada beberapa hukum yang beda dengan mad tabi'i. Kemudian juga mad tabi'i semua qari atau ulama qiraat bersepakat bahwasan membaca dia dengan dua harokat. Sedangkan mad badal seperti yang kita katakan, mad far'i itu bacaannya lebih panjang kadarnya lebih panjang daripada mad tabi'i. Nah, ulama qiraat bersepakat semuanya membaca mad badal dua harokat kecuali qiraat warash. Qiraat warash membacanya 4-6 harokat. Ya, 4-6 harokat. Jadi dia memang tidak bisa disamakan dengan kayak mad tabi'i, mad aywad, dan lain sebagainya. Ya, makanya dimasukkan ke dalam kategori mad far'i. Terlebih lagi karena dia ada sebab di sini yaitu hamzah. Tetapi kita membacanya tetap dua harokat seperti mad tabi'i. Adama amanu wa udhu imanan. Baik. Disebut seperti yang anak katakan kemarin, disebut badal. Badal artinya adalah pengganti. Karena memang kata-kata yang ada di sini, kata-kata yang di sini merupakan mat-mat yang ada di sini merupakan ganti dari sebuah huruf. Dan dia bukan asli. Artinya ketika amanu, huruf mad ini bukan asli. Ya. Bukan asli, akan tetapi itu merupakan ganti dari hamzah yang diganti menjadi mad. Aslinya seperti ini. Amanu. Amanu. Untuk meringankan kita, hamzah sukun ini diganti menjadi huruf mad. Kemudian dengan apa? Apakah dengan alif, ya atau waw diganti? Maka diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ketika harokat sebelumnya adalah fathah, maka ia diganti dengan huruf mad alif. Menjadi a manu. Asli wa'udhu adalah wa'udhu. Wa'udhu. U'udhu. A'manu. Agak sulit ya. Untuk meringankan, maka diganti hamzah yang sukun tersebut dengan huruf mad. Huruf mad apa yang cocok samanya? Wow. Kenapa? Sebelumnya adalah harokat dhammah. Jadi lebih mudah. Seperti itu. Wa'udhu. Begitu juga imanun. Aslinya adalah imanun. Imanan. Ya. Imanan. Hamzah yang sukun ini diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya itu kasrah apa yang sesuai dengan kasrah? Iya, maka diganti dengan i manan. Karena mat ini, karena mat di sini bukan merupakan mat asli, dia merupakan ganti dari huruf, dari sebuah huruf yaitu hamzah sukun tadi, maka mat ini disebut dengan mat badal. Ya. Mat badal, badal artinya adalah ganti. Baik. Jelas ini? Enggak ada, semua dalam Al-Qur'an sudah dirubah tertulis seperti ini. Sampai dalam pengucapan bahasa Arab pun sudah diganti gitu ya. Sampai kita bahasa Indonesia pun kita katakan iman bukan iman. Nah. Yang ini jelas ya? Nah. Ada yang dinamakan dengan mat syabih bil badal. Masih masuk ke mat badal ya. Ada yang dinamakan mat syabih bil badal. Syabih itu adalah mirip. Ya. Mat yang mirip dengan badal. Contohnya di dalam Al-Quran, kata-kata syabih bil badal. Mat ini dia mirip dengan mat badal. Dan dia dihukumi sebagai mat badal juga. Ya. Karena adanya hamzah sebelum mat. Taib. Apa itu mat syabih bil badal? Mat syabih bil badal adalah mat yang huruf matnya. Mana huruf matnya di sini? Yang di kalimat ma'at, mana matnya? Ya. Ini. Yaitu alif. Mat yang huruf matnya merupakan huruf asli. Mat yang huruf matnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Saya ulangi, mat syabih bil badal adalah mat yang huruf matnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Baik. Ketika anak katakan ma'ab atau ma'abi ya, ma'abi, tetap kita baca dua harokat seperti mat badal. Tetapi mat syabih bil badal ini beda dengan mat badal. Karena apa? Tadi anak katakan mat badal disebut badal adalah pengganti. Karena sebab-sebab tadi. Karena mat-mat yang ada di sini merupakan pengganti dari hamzah. Sedangkan di sini adalah matnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Jadi mat yang ini, ketika anak katakan ma'ab, aslinya bukan ma'abi, tidak. Alif sini adalah alif asli. Qur'ana, bukan maksudnya qur'ana, ya. Aslinya bukan qur'ana, tetapi alif di sini, mat di sini adalah huruf asli, bukan pengganti dari hamzah. Begitu juga ba'isin. Ya. Mana huruf matnya di sini? Ya. Dan dia merupakan huruf asli dari kata ba'is tadi, bukan pengganti dari hamzah. Jadi yang ini imanan, aslinya imanan, sedangkan ini ba'isin, seperti itu, tidak aslinya bukan ba'isin, tidak. Maka huruf mat yang di sini merupakan huruf asli, bukan pengganti dari hamzah. Maka ini disebut mat syabih bil badal, mat yang mirip dengan mat badal. Tetapi hukumnya masuk ke mat badal. Kenapa? Karena ada hamzah sebelum mat. Karena ada hamzah sebelum mat. Maka juga kita baca dengan dua harokat. Ma'abi ba'isin qur'ana. Jelas? Ada pertanyaan? Fadhol. Naam. Ya. Contoh untuk dhammah, ja'u. Ya. Dia tidak, aslinya bukan ja'u atau ya, dia tapi hamzah apa namanya? Mat di sini merupakan asli, huruf asli bukan pengganti dari hamzah. Jadi bukan ja'u tetapi ja'u, waw di sini waw asli. Ja'u. Ya bukan. Ya. Kita membahas hamzah yang datang sebelum mat. Maka ini semua disebut mat badal. Ya, akhwan. Ini semua hukumnya seperti mat badal dibaca dua harokat. Ya. Gimana? Enggak ada. Ini hanya penjelasan saja. Hanya penjelasan saja. Ini perbedaan hanya di apa namanya? Di nama saja, tetapi bentuknya sama saja. Bentuknya sama saja. Dan tidak ada perbedaan. Maka tidak ada tanda di dalam mushaf. Dan dia pun seperti mat tabi. Hanya saja huruf yang sebelum mat tersebut adalah huruf hamzah. Huruf hamzah, bukan huruf hijaiyah yang lainnya. Dan dia sama saja seperti mat tabi, akan tetapi disebut mat badal. Ala kulli hal, bagaimanapun itu, yang penting antum baca dua harokat. Yang penting antum baca dua harokat. Baik. Ada pembahasan tambahan di mat badal ini, yaitu cara baca mat badal. Nah, cara baca mat badal. Saya tulis di sini ya. Cara baca mat badal ya, secara rincinya ada empat. Nah, cara baca mat badal. Yang pertama adalah dibaca mat badal, yakni dibaca sebagai mat badal. Berapa harokat? Dua harokat. Ketika wasal dan wakaf. Ketika wasal kita baca dua harokat sebagai mat badal. Ketika wakaf juga kita baca sebagai mat badal, yaitu dua harokat. Contohnya, amanu. Ya. Ketika antum sambung misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu amanu qu, ketika antum sambung, antum juga membaca ini sebagai badal dua harokat. Ketika antum waqaf di sini, antum juga membacanya sebagai mad badal, yaitu dua harokat. Kenapa? Karena dia di awal sini. Amanu, amanu. Ketika wasal atau waqaf dibaca sebagai mad badal. Jelas? Dia dibaca sebagai mad badal ketika wasal dan waqaf. Contohnya adalah amanu imanan wa udhu. Kemudian yang kedua adalah dibaca mad badal ketika wasal saja. Dia dibaca ketika wasal saja sebagai mad badal. Contohnya adalah dalam Al-Quran ada kata-kata ma'ab la'atin. Ketika kita baca wasal atau bersambung, bacaan kita bersambung, maka ini kita baca sebagai mad badal. Ma'abi la'atin, dua harakat sebagai mad badal. Baik. Ketika antum waqaf, dia dibaca sebagai apa? Mad arid lissukun. Ma'ab. Enggak dua harokat lagi. La'at. Apa itu mad arid lissukun? Nanti kita bahas. Ya. Dia tidak dibaca sebagai mad badal lagi ketika waqaf. Makanya dibaca mad badal ketika wasal saja. Contohnya adalah ma'ab. La'at. Ketika wasal saja dibaca mad badal, yaitu ma'abi. Ketika antum menyambung bacaan, maka dibaca sebagai mad badal. Ma'abi la'atin. Tapi ketika waqaf tidak sebagai mad badal lagi. Baik. Yang ketiga, dibaca mad badal ketika waqaf saja. Kebalikan yang kedua. Dia dibaca mad badal ketika waqaf saja, sedangkan ketika disambung berubah lagi. Contohnya adalah ya. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata dalam surat Yusuf, ja'u ja'u abahum. Apa hukumnya nih? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kata. Baik. Kalau antum waqaf di sini menjadi apa dia? Mad badal. Makanya dibaca mad badal ketika waqaf saja. Ketika antum waqaf waja'u, mad badal. Ketika antum sambung menjadi apa? Mad jaiz munfasil. Maka dia hanya dibaca mad badal ketika waqaf saja. Waja'u waqaf. Iya, fathah. Iya, apa? Ini mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil. Waja'u. Ya, kalau disambung tidak mad badal lagi. Waja'u abahum. Makanya dibaca mad badal ketika waqaf saja. Itu yang ketiga. Dan ini yang ketiga dan yang kedua ini merupakan mad syabih bil badal. Kan? Dari mad syabih bil badal tadi. Baik, yang keempat Ada yang megang mic ada? Ya, pegang teman tuh. Ada yang Pak Mushaf? Entah bawa. Coba baca, coba buka Al-Baqarah ayat 283. Udah? Pegang mic-nya, coba baca yang ini. Iya, pakai mic tadi ya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي نعم lanjutkan فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه نعم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته طيب sekarang antum waqaf di sini فليؤدي الذي mulai dari sini coba bagaimana cara bacanya وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ نعم itu bacaan yang salah ketika mulai dari sini. Nah, ini merupakan ilmu baru. Yang keempat tadi, cara membaca mad badal ketika memulai bacaan. Ketika memulai bacaan. Kita lihat di sini. Ini merupakan bentuk-bentuk yang apa namanya kalimat-kalimat yang khusus sendiri cara bacanya dalam Al-Quran. Dia hanya dibaca mad badal ketika memulai bacaan saja. Ini bukan mad badal. Fal yu'addil ladhi. Alladhi tumina. Saya tuliskan. Tadi beliau membacakan uktumina. Ya, benar sebenarnya uktumina di dalam bahasa Arab kita kembalikan. Karena ini merupakan hamzah wasal, ya. Maka tidak dibaca sebagai hamzah ketika bersambung. Fal yu'addil ladzi langsung. Ini tidak terbaca lagi. Alladzi tumina. Sebagaimana yang beliau baca. Tetapi ketika dimulai dari sini. Beliau baca u'tumina. Benar? di dalam bahasa Arab kita akan hamzah wasal tadi akan kita tukar menjadi hamzah fathah. Hamzah seperti ini. U'tumina. U'tumina. Silakan diperhatikan lagi. Nah, yang seperti ini dibaca mad badal. Makanya yang keempat itu dia dibaca mad badal ketika memulai bacaan. Maka ketika antum waqaf di sini, fal yu'addil ladzi mulai di sini, utumina amanata, utumina, utumina sebagai mad badal. Utumina. Ada 8 atau 9 kalau tidak salah di dalam Al-Quran. Yang lainnya seperti ini. Ini di surat apa ya? Saya lupa. Wa minhum may yaqulu dzalli. Wa minhum may yaqulu dzalli. Ketika antum menyambung bacaan, maka kita katakan mayyakulu zanli. Ketika antum waqaf di sini, aminuhum mayyakul. Apa baca? I'zan. Ya, aslinya adalah i'zan. Tetapi untuk meringankan dibaca sebagai mad badal, sehingga menjadi i'zan. Izan li. Izan li. Semua nanti yang kata-kata seperti ini, saya lupa mencatatnya. InsyaAllah nanti besok kalau kita ingat. Izan li. Ada beberapa kata dalam Al-Quran yang ketika kita memulai bacaannya, kita baca sebagai mad badal. Ya. Semuanya seperti ini. Dimulai dengan kasrah. Kecuali yang satu tadi. Yang satu ini dengan dhammah. Utumina. Yang ini izalli. Izalli. Ketika antum wasal, jangan mayyakulu izalli. Salah. Tapi mayyakulu zalli. Alladhi tumina amanatahu. Ketika dimulai bacaan dari sini, utumina. Jangan utumina. Tidak dibaca izan. Jelas? Tidak ada. Yang kiroah lain tidak tahu. Yang jelas, kiroah kita yaitu hafs yang kita berpedoman kepadanya dibaca seperti itu. Ya. Ketika memulai bacaan saja. Ketika antum tidak tahu bagaimana cara mulainya, ya udah disambung, disambung saja. Ya, ini hanya sebagai tambahan bagaimana cara membaca mad badal. Yaitu dibaca wasal dan waqaf. Yang pertama dibaca wasal, dibaca mad badal. Ketika wasal dan waqaf seperti amanu. Ketika waqaf amanu mad badal. Ketika wasal juga mad badal amanu. Yang kedua dibaca mad badal ketika wasal saja. Ketika sambung saja. Ma'abi la'atin. Ketika waqaf tidak dibaca sebagai mad badal lagi. Tetapi dibaca sebagai mad arid disukun. Yang ketiga dibaca mad badal ketika waqaf saja. Waja'u. Waja'u. Tetapi ketika wasal dia tidak dibaca sebagai mad badal lagi. Waja'u abahum. Dan yang keempat adalah dibaca mad badal ketika memulai bacaan saja. Contohnya adalah utumina, izalli, dan lain sebagainya. Ya. Itu mad yang terakhir dari mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, yaitu mad badal. Ya, mad badal dibaca berapa harokat? Dua harokat seperti mad tabi'i. Mad badal ataupun syabih bil badal. Yang jelas dia merupakan hamzah yang datang, hamzah yang ada sebelum mad. Kita hapus? Belum. Insyaallah kita akan habis dari matan hari ini dan insyaallah besok ujian. Insyaallah besok tambahan-tambahan sedikit saja mungkin untuk pengetahuan seperti waqaf misalnya, tanda-tanda waqaf gitu kan. Atau yang lainnya yang kira-kira apa namanya? Yang harus antum ketahui tetapi tidak semuanya ya. Kita tidak akan membahas tajwid semuanya. Ketika antum selesai dari Tuhfatul Atfal ini antum hanya mengetahui apa namanya tajwid tetapi tidak seluruhnya ya. Yang penting antum telah mengetahui dasar-dasar tajwid yang antum harus ketahui ya. Ini untuk pemula ya. Untuk pemula selanjutnya antum akan terus mengkaji lagi ya. Ya, bagaimana kita memulainya kalau dari kalimat yang di atas itu kita awali dengan Al-Hakadomah yang kalimat Al-Yu'ad-Dinna-Di-Sidinan. Kita baca Mas Badar memulainya dengan Al-Hakadomah U-Tuminan. Kenapa dibaca dengan Al-Hakadomah gitu? Ya, sementara yang kedua kita baca dengan bagaimana menentukannya kalau memang kita memulainya dari mana? Ya, bagaimana? Kenapa ini dibaca dengan Dommah, ini dibaca dengan Kasrah? Karena ini ada kaitannya dengan bahasa Arab, makanya tadi saya jelaskan dari semua huruf-huruf yang harus dibaca ketika memulai bacaannya, dibaca dengan badal ketika memulai bacaan itu ada sekian, cuma satu ini yang dimulai dengan dhammah. Ana hanya jelaskan seperti ini untuk memudahkan antum, karena memang ini ada kaitan dengan bahasa Arab dan mungkin semua kita bukan semua kita yang mempelajari bahasa Arab. Nah, ini karena memang aslinya adalah u'tumina. Ini merupakan fi'il mudhari' lil majhul. Nah, ini bahasa Arabnya. Fi'il mudhari' lil majhul. Ya. U'tumina. Dipercayai artinya. Diberi amanah. U'tumina. Sedangkan ini aslinya adalah i'zan. Maka ketika u'tumina, maka memang penggantinya adalah waw. Jadi u'tumina. Ketika i'zan, maka memang i'zan yang cocok. Bukan u'zan. Kecuali kalau dia u'zan, baru u'zan. Tetapi ketika i'zan, maka i'zan. Ini ada kaitannya dengan bahasa Arab. Ya. Ini adalah kata perintah, i'zan. Ini adalah fi'il mudhari'. Nah, makanya untuk mudahnya, saya katakan di antara beberapa kalimat, beberapa kata yang dibaca mad badal ketika memulai bacaan saja, ada beberapanya, saya lupa menulisnya, mungkin besok kita bisa tuliskan. Dalam Al-Quran ada beberapa. Semuanya dimulai dengan kasrah. Seperti izan ini. Kecuali satu i saja. Yang dimulai dengan dhammah. Sudah jelas? Ya. Iya. Iya. Iya. Nah, iya itulah kaitannya dengan bahasa Arab itu merupakan sorof. Sorof ada kata dalam bahasa Arab itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 seperti itu. Insyaallah nanti supaya mudahnya nanti kita akan tuliskan saja. Dia hanya beberapa saja dalam Al-Qur'an. Insyaallah ingatkan saya besok. Kemudian baik. Jelas ini ya. Insyaallah ini menjadi PR kita. Kita tuliskan besok beberapa surat yang seperti ini. Sudah bisa dihapus? Nah, telah selesai kita dari mad fara'i yang disebabkan oleh hamzah. Maka sekarang kita akan membahas mad fara'i. Yang disebabkan oleh sukun. Nah, sukun itu pun terbagi menjadi dua. Ada sukun arid, ada sukun asli. Sukun asli, ya seperti ini memang sukun. Adapun arif itu sukunnya karena sebab. Salah satunya adalah wakaf. Karena wakaf dia menjadi sukun, menjadi mati. Dari sukun arif tadi timbul dua mat, yaitu mat arif di sukun. Sama mat lin. Dari mad asli itu mad lazim. Nanti ada empat pembagian mad lazim. Ya. Mad far'i yang disebutkan oleh hamzah ada berapa tadi? Ada empat. Karena sukun ada enam. Maka seluruhnya mad far'i itu ada 10. Sudah, kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah mad arid bisukun. Kita membahas dulu mad far'i yang dikarenakan sukun arid. Sukun yang bukan asli. Yang pertama adalah mad arid bisukun. Mad arid bisukun. Mad arid bisukun adalah adanya huruf mad sebelum huruf terakhir. Adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata. Adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Saya ulangi. Mad arid lisukun terjadi ketika adanya huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf atau berhenti pada akhir kata tersebut. Di dalam matan dikatakan wa mithlu dha in 'arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Syekh Jamzuri memberi contoh yang pertama adalah ta'lamun. Yang kedua adalah nasta'in. Nah, saya ulangi. Adanya huruf mad sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir mana di sini? Di kata pertama? Huruf terakhir adalah nun. Kata dia, adanya huruf mad sebelum huruf terakhir. Benar? Benar, ya. Ada huruf mad sebelum kata terakhir. Dalam sebuah kata. Nah, ini adalah sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Mana akhir kata tadi? Nun. Dan kita waqaf di sini. Ketika waqaf, maka harokat fathah ini tidak terbaca lagi. dia menjadi sukun. Tetapi sukunnya bukan sukun asli. Kenapa? Aslinya adalah fathah. Dia menjadi sukun karena kita berhenti di sini. Makanya disebut sukun arif, bukan sukun asli. Bagaimana cara bacanya? Mad arif di sukun dibaca 2, 4, atau 6. Maka antum baca ta'lamun. Adanya huruf mad sebelum akhir kata, atau sebelum akhir kata tadi ada huruf mad dan kita berhenti di akhir kata tersebut. Ta'lamun. Ta'lamun. 4. Ta'lamun. 2. Akan tetapi perlu diingat, konsistensi dalam membaca itu penting. Ketika antum membaca dua harokat, antum harus membaca mat-mat arif li sukun yang di dalam Al-Quran itu dua semua. Seperti itu. Ketika antum memulai dengan empat, antum harus baca empat, empat, empat terus. Begitu juga kalau antum baca enam, antum baca enam. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin dua. Ar-Rahmanir-Rahim. 4. Ya. Harus konsistensinya ada gitu. 2, 2, 2. 4, 4, 4 terus. 6, 6, 6. Begitu juga ketika antum baca mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Seperti itu. Ya. Waqfan kata alamun. Waqfan ketika waqaf dibaca mad arif li sukun. Ya. Ketika waqaf. Taib. Kalau antum sambung, dibaca sebagai apa? Mat tobi. Mat tobi'i. Ya. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Ya. Ketika waqaf baru dibaca sebagai mad arif li sukun. Ta'lamun. Nasta'in. Mana matnya di sini? Huruf ya. Nun adalah huruf terakhir dan kita waqaf di sini, maka dibaca sebagai mad arif li sukun. Ya, mad arif li sukun. Nasta'in. 2, 4 atau 6. Ketika sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Cuma dua harokat sebagai mad tabi'i. Ya sebelumnya kasrah. Mudah? Mad arif. Nah, arif itu datang, bisa jadi dimaknakan datang atau ada, seperti itu. Jadi mad arif, jadi mad panjang tersebut datang karena sukun, seperti itu. Tetapi sukunnya bukan sukun asli. Tetapi sukun arif, sukun yang datang karena sebab lain. Yaitu waqaf tadi. Kalau kita dulu pernah belajar metode membaca Al-Quran itu, di sana juga saya pernah tinggal di Mesir itu di kampung namanya Arabul Quran. Arabul Quran. Memang di situ ada 50 lebih hadonah. Hadonah itu seperti MDA gitu, TPA. Mulai masuk di situ anak-anak umur 3 tahun dan diajarkan metode namanya metode Nurul Bayan dan menghafal Tuhfatul Atfal, menghafal Jazari dan lain sebagainya. Cara metode Nurul Bayan itu adalah metode mengeja. Metode mengeja. Mungkin dulu antum pernah membaca Al-Quran dengan metode ejaan. Saya dulu pernah juga waktu kecil dengan metode ejaan, juz amma namanya. Kita akan mengeja ini semuanya. Nun fathah na. Sin sukun nas. Ta fathah ta nas ta. Ain kasrah ai ya mat tabi'i harakatan. Dua harakat. Nas ta'i nun dhammah nu. Nas ta'i nu. Itu kalau seandainya sambung. Kalau waqaf nun fathahna sin sukun nasta fathata nasta ain kasrah i nasta'i ya mad arif li sukun 2, 4 atau 6 nun sukun ketika waqaf. Nasta'in. Mudah ya? Mad adil sukun. Ketika ada huruf mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Contoh yang lainnya al-insan. Al-insan, al-muflihun, dan banyak contoh-contoh mad tabi'i di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mad lin. Mad lin. Mad lin. Apa itu mad lin? Mad lin adalah mad lin itu terjadi ketika adanya huruf lin. Ketika adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Hampir sama seperti mad adil sukun. Saya ulangi, adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Ana ulangi lagi. Adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Dilihat lagi pengertian mad arif disukun yang tadi adanya huruf mad. Sekarang adanya huruf lin. Selanjutnya pengertiannya sama. Baik. Kemarin kita telah mengetahui huruf mad ada 3. Kemudian huruf lin berapa? Apa saja hurufnya? Ya. Kalau huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Maka huruf lin ada 2. Waw sama ya saja. Waw sukun sama ya saja. Kalau kemarin mad itu syaratnya adalah sebelum alif itu fathah, sebelum waw sukun dhamma, sebelum ya sukun kasrah. Sedangkan lin syaratnya adalah sebelum waw fathah, sebelum ya fathah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jamzuri di dalam matan di bait yang terakhir dari pembagian mad, kita baca ya. Wal maddu asliyun wa fara'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalat bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa ba'da matin fa tabi'iyya yakun والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه حروف مد itu ثلاثة فعيها ada 3, hafalkanlah. Min lafzi wayin, dari lafaz way, waw, alif, ya, wahya fi nuhiha, yang terkumpul di kalimat nuhiha sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham, ini syaratnya, syarat huruf mad kemarin. Wal kasru qabla al ya, harus kasrah sebelum ya, wa qabla al-waw dhamm, sebelum waw itu ada dhammah, syartun yaitu sebagai syaratnya, wa fathun qabla alfin yultazam, sedangkan fathah sebelum alif, wallinu minha, ya. Sedangkan huruf lin dari yang 3 tadi ada 2, ya sama waw, wallinu minhal ya wa wawun sakana, yaitu waw dan ya sukun, tapi syaratnya adalah inin fitahun qabla kullin u'lina, fathah sebelum kedua-duanya. Inilah huruf lin. Kembali kita ke mad lin. Mad lin adalah adanya huruf lin sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan waqaf pada akhir kata tersebut. Contohnya adalah li'ila fi quraishin. Nah, li'ila fi Quraisyin. Kalau seandainya kita waqaf di sini, lihat di sini ada huruf lin atau mat. Kenapa disebut huruf lin? Sebelumnya fathah. Karena dia ya sebelumnya fathah, maka disebut huruf lin. Kemudian setelahnya ada huruf yang mana kita akan waqaf di situ. Maka ini disebut dengan matlin. Kuroi. Berapa kita baca? Panjangnya? Berapa? 6. Santum, kita akan baca 2, 4, atau 6 seperti mat'arif lisukun. Maka kita baca, li'ila fi Quraisy. Jangan shinnya dipanjangkan. Li'ila fi Quraisy. Jangan. Tapi ya-nya dipanjangkan. Ya. Huruf lin-nya yang dipanjangkan. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Termasuk mat'ad disukun atau mat'lin. Matlin. Kenapa? Ada huruf lin, yaitu ya sebelumnya fathah. Kemudian setelah huruf lin tadi ada kata yang mana kita akan waqaf di situ. As-soif. Kita baca 2, 4 atau 6. Silakan pilih. Yang penting konsistensinya yang diperlukan. Nah, harus konsisten. Kalau 2, 2, 4, 4, 6 atau 6. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Mat'arif lisukun atau matlin? Lin, ya. Waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian kita berhenti atau waqaf di mim ini. Sehingga disebut matlin. Naum. Baik. Mat'arif lisukun. Ketika kita waqaf, dibaca 2, 4, atau 6 sebagai mat'arif lisukun. Ketika disambung, dibaca. Berapa tadi dibaca? Mat'arif lisukun ketika disambung, berapa dibaca? 2 harokat sebagai? Sebagai mat'tobi'i. Baik. Kalau seandainya mat'lin, ketika kita sambung, dibaca berapa harokat? Sebagai apa? Satu harakat. Ahsantum, naam. Ya. Matlin. Ketika wasol, ketika waqaf, kita baca sebagai matlin. 2, 4, atau 6. Ketika waqaf, dia dibaca lebih pendek dari mat tobi'i. Lebih pendek dari mat tobi'i. Di bawah mat tobi'i. Artinya mungkin satu harakat kira-kira. Li'ila fi Quraisyin ila. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Kira-kira di bawah mat tobi. Jangan sampai 2 harokat. Ya, tetap ada matnya. Artinya dia panjang, ya, tapi tidak sampai mencapai mat tobi. Tidak mencapai 2 harokat. Li'ila fi Quraisyin. Quraisyin, gitu saja. Ya, ringan. Ya, tidak sampai mat tobi. Dia di bawah mat tobi. Karena akan sulit kalau antum baca tanpa mat. Li'ila fi Quraisyin. Terlalu cepat. Quraisyin. Quraisyin. Ada ayunan sedikit tetapi tidak sampai 2 harokat. Seperti itu. Begitu imam-imam ahlu qiraat membacanya. Dibaca ketika wasal. Matlin dibaca ketika wasal. Sepanjang kira-kira 1 harokat. Atau di bawah mat tobi'i. Wa amanahum min khawf. Khawf. Khawf. wa amanahum min khawfin khawfin bismillahirrahmanirrahim. Tidak khawfin langsung, tetapi agak ada mat sedikit ya, tetapi di bawah mat tabi. Wa amanahum min khawfin bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraysh ila fihim ash-shita'i was-sayf sayfi, langsung disambung ya. Panjangnya di bawah matobi ini. Baik, kita telah selesai dari mat far'i yang disebabkan oleh sukun arif. Hanya dua ini saja, mat arif disukun sama mat lin. Setelah mat ada kata yang kita waqaf di situ. Ketika kita waqaf dia menjadi sukun, kan seperti itu. Tetapi bukan sukun asli, sukunnya ada karena waqaf, makanya disebut dengan sukun arif atau arif disukun. Jelas ini? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Mereka hanya menyebutnya mat lin. Madlin. Tapi sebabnya juga karena sukun arif, karena waqaf. Mad arif disukun ketika wasal menjadi mad tabi'i dibaca dua harakat, madlin ketika wasal di bawah mad tabi'i panjangnya. Maka antum kira-kira saja. Baik, kita masuk ke mad lazim atau mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli. Naam. Yauma. Iya. Iya. Yauma. Iya. Naam. Tetapi itu mad lin. Mad lin hanya disebut mad lin ketika dia ketika dia waqaf gitu. Ketika yauma idzin, yauma idzin, dia ada huruf lin juga. Dia ada huruf lin. Ya, itu waw sukun sebelumnya fathah, cuma tidak disebut mad lin. Mad lin hanya disebut mad lin ketika kita waqaf. Tetapi ini dibaca panjangnya di bawah mad tabi. Yau, makanya agak yauma idzin. Seperti itu. Baik, kita masuk ke mad lazim. Nah, yaitu mad far'i, mad cabang yang disebabkan oleh sukun asli. Sebelumnya, ini merupakan pembahasan terakhir sebelum penutup, yaitu jenis-jenis mad lazim. Maka kemarin kita belum membaca matan. Kemarin sengaja tidak mengikuti matan karena di matan masalah mad-mad ini tidak tersusun rapi. Maka kita akan baca mat untuk mengingat kembali materi-materi kita. Kita baca dari pembagian mat yang setelah mislain mutaqaribain mutajanisain. Sudah buka semuanya? والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. Itu mad asli, itu adalah mad itu ada asli dan far'i. Yang asli kita sebut dengan tabi'i, yaitu yang tidak terjadi karena sebab tertentu. Ya. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, apapun hurufnya yang datang setelah huruf mat tadi, selain hamzah dan sukun, maka disebut tabi'i. Ketika ada datang setelah huruf mat itu, datang huruf-huruf hijaiyah, tetapi selain hamzah atau sukun, maka fattabi'iyayakun. Maka disebut mat tabi'i. Wal akharul far'iyyu mauqufun 'ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Yang kedua, yang lainnya adalah mat far'i yang cabangnya yang mana dia mauqufun 'ala sabab. Terjadi karena sebab seperti hamzah atau sukun. Hurufuhu thalathatun fa'iha, hurufnya ada tiga, hafalkanlah. Min lafzi wayin, yang terkumpul di lafaz way, wahya fi nuhiha, di dalam Al-Qur'an terkumpul mat tabi'i tadi, mat asli tadi di kalimat nuhiha. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha, nuhiha. Dhammah sebelum, dhammah setelahnya ada waw sukun. Kasrah setelahnya ada ya sukun. Kemudian fathah setelahnya ada alif. Itu syarat mat tabi'i atau mat asli. Wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham, dijelaskan juga di sini syaratnya. Wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wal linu min hal ya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina, telah kita jelaskan tadi. Kemudian masuk ke hukum mat. Lil maddi ahkamun falatatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Mat itu mempunyai tiga hukum, yaitu wujud, yaitu wajib, jawaz, yaitu jaiz, boleh, kemudian luzum. Yang termasuk wajib kemarin adalah muttasil. Mat wajib muttasil, sedangkan yang jawaz adalah mat jaiz munfasil. Mat alif sukun juga termasuk jawaz, hukumnya boleh, karena dibaca 2, 4, atau 6. Begitu juga mat lin, juga termasuk ke yang hukumnya jawaz, boleh, karena dibaca 2, 4, atau 6. Kemudian luzum, yaitu lazim harus, yaitu mat lazim yang nanti kita akan jelaskan. Fawajibun inja'a hamzun ba'da mat fikil matin waza bimuttasil yu'ad. Yang wajib itu adalah ketika ada hamzah datang setelah mat di dalam sebuah kalimat. Waza, za adalah ini, ya. Ini itu dalam bahasa Arab adalah za, ha itu adalah ha tanbih, bukan ha asli. Za, zihi, ini. Wadha bimuttasil yu'ad. Dan ini termasuk muttasil, dinamakan muttasil. Waja'izun maddun wa qasrun infusil. Yang jaiz itu adalah dibaca pendek ketika mat tadi datang setelahnya hamzah tetapi di lain kalimat. Kullun bikil matin wahadhal munfasil. Wa mitlu dha in'aradus sukunu. Mat munfasil juga dibaca panjang atau pendek seperti halnya aradus sukun ketika ada huruf yang disukunkan karena wasaf. Ya. Seperti ta'lamuna kemudian nasta'inu. Ta'lamun nasta'in. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal. Atau ketika hamzah tersebut datang sebelum mat atau dikedepankan dari mat seperti itu. Al-Quddimal hamzu alal maddi wadha badal. Dan ini dinamakan badal. Ka'amanu wa imanan khudha. Seperti amanu atau imanan. Walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jika sukunnya bersambung setelah mat secara wasl atau waqaf, maka ini adalah mat lazim yang kita akan jelaskan. Nah, masuk pembahasan selanjutnya, aqsamul maddil lazimi, jenis-jenis mad lazim. Sebelum kita membaca matanya, kita akan jelaskan dulu mad lazim secara tuntas. Mad lazim adalah adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun. Adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun dengan sukun asli. Saya ulangi, adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun dengan sukun asli, baik dibaca secara wasal atau waqaf pada kata itu tersendiri. Saya ulangi, adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun dengan sukun asli pada kata itu sendiri. Contoh mad lazim itu, sebelum kita masuk pembagiannya. Contoh mad lazim, sesuai dengan definisi tadi. Adanya huruf mad. Mana huruf mad? Di sini, to. To, yaitu alif sebelumnya fathah, mad. Adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf yang sukun, mim. Dengan sukun asli, dan sukun itu adalah sukun asli pada kata itu sendiri. Baik. Di dalam surat An-Naziat ada at-tom. Fa idza ja'atit tammatul kubra. At-tammah. Bagaimana? Min di sini bertasydid, bukan seperti ini tertulis ya. Tetapi masih ingatkah pelajaran kita apa itu tasydid? Tasydid adalah ibarat dua huruf. Yang pertama adalah sukun, kemudian yang kedua berharokat, yang sukun ini masuk ke dalam yang berharokat sehingga menjadi satu huruf bertasydid. Aslinya adalah ini, seperti ini. Asli lafaznya seperti ini. At-to, mim sukun, kemudian mim yang berharokat. Mim yang ini masuk ke dalam mim ini sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka ditulis seperti ini. Ya, ditulis seperti ini. Nah, yang seperti ini ketika ada mad, setelahnya ada huruf sukun asli, ini dibaca sebagai mad lazim. Lazim adalah harus. Kenapa disebut harus? Karena ulama qiraat mengharuskan kita untuk membacanya 6 harokat. Maka harus dibaca at-tammatu. Ini contoh dari semua pembagian ya, tidak khusus di satu jenis mad lazim saja. Ini secara umum dulu. Contoh yang lain adalah mad lazim alif lam lam mim. Nah, ketika kita rincikan 3 kata ini, alif, lam, mim, maka dia seperti ini. Nah, alif tidak dimatkan. Alif. Lam mim. Kenapa kita baca 6 harokat? Sebagaimana yang di atas tadi, kita kembali ke definisi. Ada mad. Mana mad di sini? La. Alif sebelumnya fathah, ada sukun. Kan seperti ini diucapkan lam. Lam. Begitu juga mim. Ada ya sebelumnya kasrah, maka ini mad. Setelahnya sukun. Maka dibaca mad lazim. Mim. Ya, makanya definisinya adalah adanya huruf mad dan setelahnya adalah huruf sukun dengan sukun asli. Baik itu dibaca secara wasal atau waqaf pada kata itu tersendiri. Nah, contoh-contoh tadi at-tammatu Alif Lam Mim Qaf. Surat Qaf. Tulisan Qaf seperti apa? Qaf. Ya. Mat setelahnya sukun. Qaf. Dibaca mat lazim? Enggak. Kenapa? Setelah huruf mat ini tidak ada apa-apa. Tidak ada huruf apa-apa dan tidak ada sukun juga. Makanya ini masuk ke dalam mat tabi'i harfi sebagaimana yang telah kita jelaskan. Betul kan? Ini mat tabi'i harfi. Masih ingat atau sudah lupa? Terkumpul di kalimat ha hayyun tahur. Haya tahir. Maka sebagian buku tajwid yang ada yang diajarkan di MD atau di SD memasukkan hayyun tahur haya tahir kemarin ke dalam mat lazim harfi mukhaffaf dan ini salah. Dia bukan mat lazim. Karena tidak ada sukun setelahnya. Dia termasuk mat tabi'i harfi. Ya. Sedangkan mat lazim adalah mat yang ada karena sukun asli. Dan tidak ada sukun di sini. Ya. Kecuali mungkin bagi yang membacanya dengan oh. Tetapi inilah bacaan yang salah. Bacaan yang benar adalah toh. Ha. Ya. Roh. Seperti itu. Baik. Ini contoh-contoh mat lazim. Sekarang kita rincikan. Kita masuk ke pembagian mat lazim. Di matan disebutkan pembagian mat lazim. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian lazim itu ada empat. Watilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yaitu kilmi, kalimi, sama harfi. Watilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kalimi, sama harfi. Baru dua. Di mata disebutkan lagi di bawahnya. Kilahuma mukhaffafun mutaqqalu. Setiap yang dua ini terbagi lagi. Mukhaffaf sama mutaqqal. Begitu juga yang ini. Musaqqal. Mukhaffaf. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian lazim ada empat. Watilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yaitu kilmi dan harfi. Kilahuma mukhaffafun mutaqqalu. Setiap mereka dibagi ke mukhaffaf dan mutaqqal. Fahadihi arba'atun tufassalu. Dan inilah empat yang dirincikan. Ada empat. Maka apa yang empat itu? Yang pertama adalah mad lazim kalimi mutaqqal. Yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ketiga mad lazim harfi mutaqqal. Yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Ta'alau nanzur wahidan wahidan. Mari kita lihat satu per satu. Nah, kita masuk ke pembagian mad lazim satu persatu. Yang pertama kita bahas mat lazim kalimi musaqqal. Maka kita katakan sesuai urutan ini ya, mat lazim pembagian kedua, kalimi ketiga, musaqqal. Jangan dibalik-balik mat lazim musaqqal kalimi. Ada yang membuat seperti itu. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf. Jangan mat lazim mutaqqal harfi, tapi mat lazim harfi mutaqqal. Baik, masuk yang pertama, mat lazim kalimi mutaqqal. Ia adalah adanya sukun asli yang bertasydid, adanya sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad. Adanya sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad pada satu kata. Nah, kita cukupkan dengan dua contoh ini. Mad lazim kalimi mutsaqqal adalah adanya sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad pada satu kata. Nah, ini adalah satu sebuah kata. Mana huruf mad yang ada dalam kata tersebut? Ba. Ya. Ba. Yaitu fathah setelahnya ada alif, ini mat. Setelah mat tersebut ada sukun yang bertasydid. Nah, aslinya adalah tasydid tersebut dua huruf yang aslinya adalah seperti ini. Bukankah antum ketika membaca khutbatul hajah kama yahdillah wa man yudlilhu, lamnya ada dua kan, wa man yudlilhu lamnya ada dua, dolala, itu asli katanya dolala, yang sesat. Namun seperti ini nanti akan tidak akan terbaca lamnya. Makanya lam yang ini masuk ke dalam lam yang ini sehingga dihapus dan ini diberi tasydid. Ketika ada huruf mad datang setelahnya sukun asli yang bertasydid, maka ini dibaca sebagai mad lazim kalimi mutaqqal. Berapa dibaca? 6 harokat. Waladdin. Antum baca 6 harokat dulu, baru masuk ke lamnya. Jangan waladbolin. Salah. Waladbo. Yang mat gimana? Di do-nya. Maka do-nya yang dipanjangkan sebelum masuk ke lam. Waladbolin. Contoh yang kedua. Perhatikan. Di mana di sini mat? A, yaitu alif sebelumnya ada fathah. Setelahnya ada sukun yang bertasydid, yaitu 6 zal. Qul a, sukun di sini adalah lam, tetapi lam di sini tidak berfungsi, masuk ke zal. Qul azzakaraini. Qul adzakaraini. Yang jelas, ketika ada tasydid, huruf tasydid setelah huruf mad, maka ini disebut mad lazim kalimi mutsaqqal. Contoh lain adalah di surat Abasa, as-sa fa idza ja'atis shahhah. Mat setelahnya ada huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid, maka disebut mat lazim kalimi mutsaqqal. Lazim artinya harus dibaca 6 harokan. Kalimi karena dia merupakan dalam satu kata, ya, dalam sebuah kalimat satu kata. Artinya mat sama sukunnya di dalam sebuah kata. Mutsaqqal karena beratnya kita mengucapnya. Bolin berat. Beda dengan mukhaffaf. Mukhaffaf lebih ringan. Seperti apa yang mukhaffaf? Kita masuk ke mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ini jelas. Yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah adanya sukun asli mukhaffaf, adanya sukun asli mukhaffaf setelah huruf mad dalam satu kata, adanya sukun asli mukhaffaf setelah huruf mad dalam satu kata. Adanya sukun asli mukhaffaf setelah huruf mad dalam satu kata. Apa itu asli, sukun asli mukhaffaf? Mukhaffaf maksudnya tidak diidghamkan. Yang tadi sukunnya bertasydid artinya diidghamkan. Sedangkan mukhaffaf sukunnya tidak diidghamkan. Ya. Adanya sukun asli mukhaffaf atau tidak diidghamkan setelah huruf mad dalam satu kata. Contohnya, di dalam Al-Quran hanya ada dua. Itu pun satu kata terletak di dua tempat. Apa contohnya? Ya, hanya kata ini saja. Hanya kata ini saja contoh yang ada untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Adanya sukun asli setelah huruf mat. Mana matnya? Yaitu alif sebelumnya fathah. Setelah itu ada huruf mat yaitu lam. Lamnya sukun. Akan tetapi sukun ini tidak diidghamkan, tidak bertasydid seperti yang di atas tadi. Sehingga ini lebih ringan, maka disebut mukhaffaf. Bacanya seperti apa? Juga 6 harokat. Al-ana. Al-ana. Hanya ada 2 tempat di dalam surat, yaitu surat Yunus. Yang pertama di ayat yang ke-51, bunyinya adalah ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Yang kedua di ayat yang ke-91, الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Cuma di 2 tempat ini yang ada di dalam Al-Quran. Nanti bisa dilihat Yunus ayat 51 sama Yunus ayat 91. Ya, ini dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Ketika ada sukun asli yang mukhaffaf tidak diidghamkan, ya, tidak bertasydid. Setelahnya ada sebelum huruf mad dalam sebuah kata, maka ini disebut mad lazim kalimi mukhaffaf. Disebut mad lazim, lazim harus dibaca 6 harokat. Kalimi karena dalam sebuah kata, mukhaffaf karena dia lebih ringan untuk diucapkan. Yang tadi mutaqqal karena lebih berat daripada yang di bawah. Kita menambah tasydid lagi. Dzakaraini ath-thammatu. Seperti itu. Jelas? Yang ketiga adalah mad lazim harfi. Kita belum ada kasih hadiah hari ini ya. Siap-siap. Naam, yang ketiga adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Baik. Sebelum menjelaskan mad lazim harfi, ada beberapa hal yang antum harus ketahui. Mad lazim harfi ini dia berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah kemarin? Ya, huruf-huruf yang mana sebagian surah dimulai dengannya. Di dalam Al-Qur'an itu ada 29 surat. Ya. 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alhamim ada beberapa, Alif Lam Ra ada beberapa, Hamim ada beberapa juga. 29 surah dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Akan tetapi huruf muqatta'ah hanya 29. Berapa? 29 huruf muqatta'ah. Afwan. Huruf muqatta'ah ada 14. Terkumpul di dalam kata, di dalam matan disebutkan kumpulannya begini. Di matan itu ada kesalahan sedikit. Di matan maksudnya kopian punya antum ada salah. Di halaman 17. Paling bawah dia catat silhu suhairon man qata'a kadza ishtaha. Ya. Kumpulan tersebut hanya sampai qata'aka, sedangkan dzashtahar itu termasuk matan. Dzashtahar artinya inilah yang masyhur seperti itu. Jadi hanya sampai qata'aka. Silhu suhairon man qata'aka. Wahai Suhair, sambunglah silaturahim kepadanya. Siapanya itu? Yaitu siapa yang memutuskan silaturahim kepada engkau. Ya, kita hitung. Spot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inilah huruf-huruf muqatta'ah yang mana sebagian Al-Quran dimulai dengannya. Sod, lam, ha, sin. Ada juga yang mengumpulkannya dengan kata-kata nasun hakimun qati'an lahu jir. Nas yang bijaksana, yang qati', pemutus, apa namanya, yang hakim. Lahu sir, dia mempunyai rahasia. Cukup ini yang belum ketahui, kalau mau hafal. Silhu suhairan man qata'aka. Baik. Dari huruf muqatta'ah tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak dimatkan. Apa itu? Alif, ahsantum. Alif tidak dimatkan. Yang kedua, dibaca 2 harokat. Apa itu? Hayyun tohur. Nah, Sudah berapa? 3. Ini 5. 5 tambah 1, 6. Tinggal berapa? 8. 8 terkumpul, 8 inilah yang untuk mad lazim harfi. Ada 8 huruf, dibaca 6 harokat, terkumpul di dalam kata-kata naqasa asalukum. Apa artinya Abu Zahra? Apa artinya? Telah berkurang madu kalian. Madu ya, bukan madu yang dijual Abu Zahra. Bukan madu lain. Naqasa asalukum. Kalau di dalam matan terkumpul di dalam kata kam asal naqas, hanya dibalik-balik maknanya tetap ada. Naqasa asalukum artinya telah berkurang madu kalian. Sedangkan kam asal naqas berupa pertanyaan, berapa madu yang berkurang? Kam asal naqas. Cantik kan susunannya? Nah. Ini ada 8 huruf. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, nun, mim. 8, 5, 1, semuanya ada 14. Yang ini tidak akan kita bahas karena dia tidak termasuk di dalam mad, karena alif tidak dimatkan. Ini telah kita bahas, disebut mad tabi'i harfi, dibaca 2 harokat. Yang masuk ke dalam mad lazim harfi adalah yang 8 ini. Kenapa disebut harfi? Berarti sudah tahu, karena dia merupakan huruf-huruf muqatta'ah yang di awal-awal surah. Baik. Barulah kita masuk ke dalam mad lazim harfi mutaqqal. Kita tulis definisi mad lazim harfi. Afwan. Nah, silakan ditulis. Agak panjang. Bacaan mad lazim harfi adalah belum menjuru ke musaqqal atau mukhaffaf ya. Secara umum mad lazim harfi adalah bacaan mad pada ejaan. Bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah. Bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah yang Allah memulai dengannya sebagian surah Al-Quran. Yang Allah memulai dengannya sebagian surah Al-Quran. Ejaannya tersusun dari 3 huruf. Ana ulangi, bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah yang Allah memulai dengannya sebagian surah Al-Quran, ejaannya tersusun dari 3 huruf. Ini yang dimaksud. Nun kita mengejanya seperti ini. Terdiri dari 3 huruf. Kita sambung. Dan pada pertengahan tiga huruf tersebut adalah huruf mad. Betul? Dan pada pertengahan 3 huruf tersebut adalah huruf mad. Taib. Salah satu huruf muqatta'ah yang ada di awal bacaan, kita kasih contoh. Sebelum antum tahu mana mad lazim harfi mutaqal, mana mad lazim harfi mukhaffaf. Di dalam Al-Quran ada to, sin, mim. Ya. Asli ejaannya adalah to, sin, to, sin, mim. Tau alif lam mim. Nah, kita perhatikan to dibaca berapa? Dua, ya. Mad tabi'i harfi. Dia termasuk ke mad tabi'i harfi. Sin. Nah, ini dia. Termasuk yang salah satu huruf dari naqasa asal hukum. Maka dia termasuk mad lazim harfi dibaca 6 harokat. Kenapa? Perhatikan, di sini ada mad. Dan setelahnya ada sukun yang menjadi penyebab mad lazim. Makanya dibaca sin. Begitu juga mim. Ada mad setelahnya sukun. Makanya dibaca mim. Ini yang dimaksud dengan mad lazim harfi. Bagaimana yang mutsaqqal dan bagaimana yang mukhaffaf? Maka tambahan dari definisi tadi, kalau seandainya setelah tadi sampai mana, dan pada pertengahan 3 huruf tersebut adalah huruf mad, sementara setelahnya, setelah huruf mad tersebut, ada huruf sukun yang diidghamkan pada huruf berikutnya. Ada huruf sukun yang diidghamkan pada huruf berikutnya. Perhatikan, sin di sini ada sukun yang datang setelah mad, betul? Sin, ketika kita mengatakan sin, ya tosin, ya, dikata ini tosin min. Sin, di pertengahannya ada huruf mad. Setelahnya adalah sukun yang diidghamkan, betul? Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan mim. Hukumnya apa kemarin? Idgham bi gunnah, karena mim termasuk dari yarmalun atau yanmu. Sehingga nun diidghamkan ke mim. Ketika setelah huruf mad tersebut ada huruf yang diidghamkan ke huruf berikutnya, ini yang disebut dengan mutsaqqal. Tosin. Antum baca 6 harokat dulu. Jangan tosim mim salah. Jangan langsung dimasukkan. Dibaca 6 harokat dulu baru dimasukkan dengan gunnah 2 harokat. Tosin mim. Ya. Itu yang dimaksud dengan mutsaqqal. Ketika yang datang setelah mad tersebut adalah huruf sukun yang diidghamkan ke huruf berikutnya. Thayyib. Ketika awal surat Alif Lam Mim Shad. Tidak usah Alif Lam Mim Shad. Di Kaf yang mudah saja di Qaf. Surat apa yang mulai dengan Qaf? Ya, surat Qaf ya. Qaf. Dia mad lazim? Ya, dia mad lazim karena termasuk salah satu dari huruf naqasa asal hukum. Perhatikan, tadi adalah adanya apa tadi? Bacaan mad pada ejaan salah satu huruf muqatta'ah. Ya, betul. Dia adalah salah satu huruf muqatta'ah yang sebagian surah Al-Qur'an dibuka dengannya. Di surat Qaf dibuka dengan qaf seperti itu. Ejaannya adalah seperti itu. Qaf terdiri dari 3 huruf. sedangkan di tengahnya adalah huruf mad. Di tengahnya adalah huruf mad, dan setelah huruf mad tersebut ada sukun, tetapi tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Maka dia termasuk mad lazim hasbi mukhaffafah. Ketika setelahnya sukun yang diidghamkan ke huruf berikutnya, maka dia mutsaqqal. Bisa dipahami? Kita kasih contoh yang lain. Alif lam mim. Alif, alif tidak dimatkan. Lam, mad lazim harfi. Sekarang, apakah dia mukhaffaf atau mutsaqqal? Mutsaqqal. Kenapa? Iya, karena dia huruf sukun ini yang datang setelah mad tadi, dia diidghamkan ke huruf berikutnya. Kenapa diidghamkan? Karena mim bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Nah, idgham syafawi. Masih ingat? Wal mimu in taskun taji qabla al hijab. Makanya kalau antum hafal hafal matan, antum ingat. Hukum hukum mim sukun kemarin ada 3. Ketika jumpa dengan ba menjadi ikhfa syafawi. Ketika jumpa dengan mim maka disebut idgham syafawi. Ketika berjumpa selain ba sama mim maka idgham. Maka mim berjumpa dengan mim diidghamkan. Maka seperti ini jadinya. Lam mim. Nah, yang di mim ini mimnya termasuk apa? Mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf karena tidak ada huruf setelahnya. Yaitu sehingga tidak mim ini tidak bisa diidghamkan ke huruf setelahnya. Ada di dalam Al-Qur'an awal surat surat Alif Lam Mim Sad surat apa? Al-A'raf. Ayyusantum. Nah. Alif Lam. Tidak usah kita tulis lagi ya. Langsung Sad-nya. Tambah sini. Nah. Sad juga mad lazim harfi. Salah satu huruf yang di sini. Sad. Maka juga kita baca sad. Baik. Alif lam mim. Baik. Masuk ke sad. Apakah dia termasuk mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Kenapa? Iya, dia tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Namun ada dengung. Kenapa? Ada dengung enggak? Enggak ada. Ya. Ini ada sad. Ketika mim bertemu dengan sad hukumnya idgham. Contoh lainnya seperti itu. Mim sad. Mim sad. Beda dengan yang ini, awal surat Maryam. Mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kenapa? Tidak diidghamkan ke huruf setelahnya. Jadi kaf hayanya termasuk mad tabi'i harfi. Dua harakat. Kaf haya ain. Sad. Ain ain ke sad mutsaqqal tu mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Tidak diidghamkan, sahih. Dia tidak diidghamkan sehingga tetap mukhaffaf, akan tetapi di sini ada ikhfa. Ya. Tetapi tetap mukhaffaf karena pembahasan mutlaqal mukhaffaf hanya diidgham atau tidak. Adapun ikhfa maka hanya kita menggunakan bacaannya saja. Kenapa ikhfa? Nun sukun bertemu dengan shad. Sehingga kita baca ain shad, ada gunnah juga karena ikhfa. Gunnah dua harokat. Thayyib. Terakhir di pembahasan mad lazim. Sudah jelas ya mana mad lazim harfi mukhaffaf sama mutlaqal. Baik. Imam Jamzuri membahas tentang ain. Wal ainu wajhaini wa tulu akhas. Pembacaan ain tersebut ada dua cara. Wal ainu dhu wajhaini mempunyai dua cara. Yang pertama tawassut, menengah, tidak pendek. Kalau pendek dua harokat, menengah adalah empat harokat. Yang lainnya adalah tul, panjang, yaitu enam harokat. Maka ain antum boleh baca 4 atau 6, tetapi beliau mengatakan watulu akhar, dan yang panjang lebih utama. Kenapa dibaca 4 atau 6? Perhatikan, ain adalah mad lin, ya sebelumnya fathah. Beda dengan yang lain, semuanya adalah alif sebelumnya fathah. Sedangkan ain bentuknya matlin, sehingga dia mempunyai dua cara, boleh 4 atau 6, tetapi lebih baik dibaca 6. Jadi ayuk langsung boleh 4 harokat saja boleh, tetapi 6 lebih utama. Baik, kita masuk ke penutup ya. Bisa minta tolong apa namanya menuliskan. Siapa yang tulisan yang bagus? Ya Bu Zara, bisa minta tolong Bu Zara? Nanti dikasih hadiah. Menulis, kita menulis rumus. Di penutup antum akan mengetahui berapa jumlah matan ini, berapa jumlah baiknya. Kapan bait ini siap? Ya. Semuanya. Nah, sebelumnya ada bentar. Ya, enggak pakai kolom enggak apa-apa juga. Oke. Nah. Sebelum lagi beliau, nggak apa-apa ya kalau saatnya nanti siapnya pas azan gitu ya, biar kita tanggung, kita baca khatimah penutupnya. Sholat di sini terus pergi ke Ihsan Muhammadiyah, apa-apa ya. Mudah-mudahan Abu Zahra cepat mendeknya gitu. Nah, sebelumnya di surat Yasin awalnya adalah Yasin. Ianya mad tabi'i harfi, sinnya mad lazim harfi mukhaffaf atau mutlaqal? Mukhaffaf. Nah. Mukhaffaf. Kita ulangi mad. Ya, langsung. Kita belajar sambil makan enggak apa-apa. Nah, di surat Yasin, untuk khusus surat Yasin, awal surat Yasin juga dimulai dengan huruf muqatta'ah, yaitu ya sama sin, Yasin. Ianya sebagai mad lazim, mad tabi'i harfi, dibaca dua harakat, ya sin. Sin termasuk huruf mad lazim yang 8, yang terkumpul di nafasa asalukum, sehingga kita baca 6 harakat. Sin. Sekarang sinnya termasuk mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim harfi mutlaqal. Nah, untuk Yasin di sini. Ketika waqaf kita baca sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi Yasin. Akan tetapi ketika antum nyambung ke surat setelahnya, apa bunyi setelahnya? Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Ada huruf waw awalnya. Waw termasuk huruf gunnah. Ketika nun sukun bertemu dengan waw, maka menjadi gunnah. Yasiwal Qur'an. Sehingga ketika wasal disambungkan menjadi mad lazim harfi mutsaqqal. Kebayang ya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketika terputus seperti ini, ketika bacaan kita terputus seperti ini, waqaf, maka Yasin sinnya dibaca sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Adapun ketika disambungkan, ketika wasal, karena setelah huruf sin adalah waw, nunnya masuk ke dalam waw, maka dibaca sebagai mad lazim harfi mutsaqqal. Karena nunnya digunahkan ke wawnya, diidghamkan ke wawnya. Yasiwal Qur'anil Hakim. Khusus di surat Yasin saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal surat Ali Imran. Surat Ali Imran dibuka juga dengan huruf muqatta'ah, yaitu Alif Lam Mim. Ayat kedua apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada dua cara membacanya. Yang pertama adalah al-isba', tetap membaca dengan 6 harokat. Dan mimnya berharokat fathah ketika diwasalkan, ketika disambungkan. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lam mim. Allah. Mimnya tetap dibaca 6 harokat dan disambung ke Allahnya, maka mimnya berharokat fathah. Kemudian cara yang kedua adalah dibaca 2 harokat. Alif lam mim Allahu la mim Allahu la, dibaca 2 harokat saja. Contohnya enggak nampak di layar kaki. Contoh apa? Yang Ustaz baca barusan. Memang enggak ada nyata. Ustaznya duduk di meja. Ya, yang nyatat, ada orang nyatat di papan tulis sehingga menghalangi saya untuk nyatat. Ya, nanti kita akan catatkan, insyaAllah. Atau saya catatkan langsung. Yang pertama, ya, catatan di surat, awal surat Yasin. Nah. Ya. Dikecilkan di sini. Di surat Yasin, Yasin surat ayat pertama, yang kedua adalah wal Qur'anil Hakim. Perhatikan sin tulisannya seperti ini. Nun terakhirnya. Ketika nun jumpa di depannya waw, maka diidghamkan sebagaimana yang telah kita ketahui, nun sukun bertemu dengan waw. Maka apakah ini termasuk mad lazim harfi mukhaffaf atau mutsaqqal? Ketika antum berhenti di sini saja, bacaannya berhenti, Yasin, maka dia termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Ketika antum menyambungkannya ke ayat yang kedua, maka termasuk mad lazim harfi mutsaqqal. Kenapa? Karena sinnya ini, apa namanya, nunnya ini diidghamkan ke huruf waw. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya enggak ada. Sebenarnya sama-sama 6 harokat. Tetapi mad lazim harfi mutsaqqal ada idghamnya ke huruf berikutnya. Ini hanya di surat Yasin. Masih banyak, mungkin ada surat yang lainnya yang juga setelahnya ada bisa diidghamkan, tetapi tidak kita ketahui ada riwayat membacanya dengan mutsaqqal. Hanya khusus surat Yasin. Kemudian yang kedua, di awal surat Ali Imran. Awal surat Ali Imran adalah Alif Lam mim. Kemudian yang keduanya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal dan seterusnya. Nah, ini juga ada dua cara membaca ketika kita wasal. Ketika waqaf seperti biasa, alif lam mim. Waqaf. Baru mulai dari sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ketika kita menyambungkannya bagaimana? Ini ada dua cara. Yang pertama al-isba. Isba itu tetap memanjangkannya dengan 6 harokat. Mimnya tetap kita panjangkan 6 harokat. Dan di atas mim tadi kita kasih harokat fathah. Sehingga bunyinya alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal. Terusnya. Ya, mim Allah. Yang kedua, cara baca yang kedua adalah dengan qatar. Dipendekkan menjadi 2 harokat. Seperti alif lam mim Allahu la dan seterusnya. Jelas ya? Nah, antum telah mempelajari hukum-hukum tajwid, maka nanti ulangi pelajarannya sambil mendengarkan qori seperti yang bagus adalah untuk antum dengarkan Syekh Al-Minshawi, ya. Dengarkan Syekh Al-Minshawi. Bagaimana dia mengucapkan alif lam mim? Sesuaikan dengan yang antum pelajari. Baik, kita masuk ke penutup. Silakan dilihat matanya. Ya, dilihat matanya. Wa tamma dhannu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Telah sempurna nazam ini alhamdulillah. Dengan puji segala puji kepada Allah, telah sempurna nazam Tuhfatul Athfal ini. Ala tamamihi bila tanahi, atas kesempurnaannya yang tiada terbatas. Abiyatuhu nadun bada. Baitnya adalah nadun bada, kata Syekh Jamzuri. Baitnya adalah nadun bada. Apa maksudnya? Abiyatuhu nadun bada. Baitnya adalah nadun bada. Nadun bada artinya adalah nadun itu bunga yang baunya harum. Bada itu jelas. Itu terjemahannya agak salah. Memang salah. Nadun bada itu adalah nadun itu bunga yang enak baunya. Yang harum baunya. Bada tumbuh. Apa namanya? Jelas. Tampak. Telah tampak bunga yang harum baunya. Seperti itu. Nadun bada. Apa maksud nadun bada? Nah, ini beliau menggunakan hitungan dulu. Hitungan abjad namanya. Hitungan abjad. Huruf-hurufnya, susunannya seperti ini. Abjad hawas hukti kalamun sa'fas korosyat sa'fas bogot. Dan setiap huruf mempunyai angka masing-masing. Makanya kalau antum membuat rincian soal misalnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, alif, ba, setelah itu bukan ta, tapi jim, setelah itu dal. Ya, jim, dal, baru ha, waw, zai. Tidak seperti kalau bahasa Indonesia, isilah data berikut ini. Yang pertama, a, ba, b, c, d. Kalau abjad dalam bahasa Arab, alif atau hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, po, ya, dan seterusnya. Susunannya adalah abjad hawas hukti kalamun sa'fas qorosyat sa'fas do'zok. Ya. Setiap angka-angka atau huruf-huruf abjad ini, dia mempunyai nilai masing-masing. Alif atau hamzah 1, ba 2, jim 3, ro, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, o 9, ya 10, kaf masuk ke kelipatan 10. Kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, dan seterusnya. Qaf 100, ra 200, dan seterusnya. Maka perhatikan. Nun berapa? Nun berapa? Nun 50. Dal 4. Ba 2. Ditambah 4 tambah 1. Berapa jumlahnya? 61. Itulah bait nazam ini. Maka disebut bait-baitnya nadun bada. Artinya baitnya berjumlah 61. Abiyatuhu nadun bada lidhinnuha, bagi mereka yang berakal. Tarikhuhu, tarikh. Apa itu tarikh? Tanggal. Tanggal maksudnya tanggal pembuatan selesainya nazam ini adalah Bushro liman yutinuha. Secara makna, Bushro liman yutinuha itu adalah kabar gembira, kabar baik bagi mereka yang menguasainya. Coba dihitung, busyro liman yutinuha itu ba shin berapa, ro berapa, ya berapa, lam berapa, mim berapa, nun berapa, ya sampai alif ini. Coba dihitung, itulah tarikh selesainya nazam ini. Yang selesai saya kasih parfum yang laki-laki. Burungnya enggak jelas. Enggak jelas. Dilihat di matanya, Bushro liman yutinuha. Di bait yang kedua dari penutup. Abiyatuhu nadun bada. Maksudnya angkanya. Kamirannya kalau angka yang di sini. Oh gitu. Mungkin bisa 5 menit kiri, 5 menit kanan. Oke, kalau gitu yang ikhwan dulu menghitung, yang selesai duluan dapat parfum. Ya sudah azan. Semuanya berjumlah 1198. 1198 Hijriah itulah tarikh habisnya pembuatan nazam ini. Sedangkan beliau lahir pada tahun 1160-an. Kira-kira tahun berapa beliau selesai menyelesaikan nazam ini? Masih umur 30-an ya. Masih sekitar umur 30-an. Beliau sudah menyelesaikan pembuatan nazam ini seperti itu. Summa salatu wassalamu abada, kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga-keluarganya, para sahabat, dan siapa yang selalu mengikuti sunnahnya, dan setiap mereka yang membaca Al-Quran dan sunnah tadi, dan yang mengikutinya, juga yang mendengarnya. Selesailah nazam ini, alhamdulillah. Tetapi besok tetap hadir ya. Masih ada hari terakhir. Ini saja dari saya. Insyaallah besok ada ujiannya di akhir sesinya, maka dipersiapkan matanya, diulang lagi dengan rekamannya tadi, dengan rekamannya, ya, diulang-ulang lagi rekamannya, pelajarannya, kemudian besok akan kita uji. Ada ujian A, kemudian juga yang matan, yang mau menghafal matan itu akan lebih bagus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.